Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kota Jogjaku yang tercinta. Seperti yang kita tahu, kurang lebih 4 hari yang lalu, di saat Ungu melakukan konser di kota Pekalongan, jatuh korban sampai 10 orang meninggal. Saya yakin kita semua di sini dan Ungu pun sampai hari ini masih berduka cita atas korban yang sudah mendahului kita. Sejenak Ungu pengen, Ungu minta kepada semua yang sudah datang di sini malam ini, saya yakin ini puluhan ribu orang. Kita berdoa buat para korban, insya Allah mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang beragama Islam, kita baca Al-Fatihah. Buat yang beragama lain, silakan berdoa menurut agamanya yang masing-masing ya. Kita bisa tenang sejenak. Kita hormati, kita hargai korban yang sudah mendahului kita. Yogyakarta, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan saya yakin teman-teman di Yogyakarta juga tidak akan mau kejadian seperti di Pekalongan, betul tidak? Berarti ada beberapa peraturan yang harus kita laksanakan malam ini. Yang pertama adalah tidak ada copet dulu malam ini. Setuju Jogja? Yang kedua, tidak ada berantem malam ini. Bisa? Yang ketiga, tidak ada aksi lempar-lemparan sesama kalian ataupun ke arah panggung. Sekali lagi saya tanya, apakah kita mau seperti di Pekalongan? Kita tidak mau, berarti kita semua bis-bis aja malam ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai show kita malam ini. Yo! Siapkan kaki ujung Jakarta. Yo man, mainkan man. Lebih tinggi lagi Jogja, lebih tinggi lagi loncatnya. Memiliki dia. Wah, warna.